Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Itu adalah berkah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terucap salam, salawat dan salam tetap kita ucapkan kepada Rasulullah, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Mudah-mudahan dalam pengkajian kita ini terus kita tingkatkan kualitas keimanan kita, karena judul dari acara kita bawa ini adalah penyejuk keimanan. Mudah-mudahan dengan sejuknya keimanan kita menambah kualitas menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, alhamdulillah hari ini kita akan membahas ayat 143 dari surat Al-An'am, yaitu masih berbicara mengenai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang binatang-binatang ternak atau binatang-binatang yang lain yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata ajwajin minadh dha'ni tsnaini wa minal ma'dhi tsnain. Qul adzakaraini harrama mil unsayain amma ishtamalat alayhi arhamul unsayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Artinya, yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah, atau dua betina yang betina, ataukah ada yang dalam kandungan dua betina? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Para pendengar yang berbahagia, ketika Allah berfirman sama niyata ajwaj, itu artinya adalah 8 binatang. Ajwaj artinya yang berpasang-pasangan. Ajwaj jamak dari zauzun, artinya pasangan. Dipergunakan untuk menyebut suatu benda yang memiliki pasangan yang berganda. Misalnya seperti sendal, mesti kita bilang sepasang sendal atau sepasang selop. Pada asalnya kata ini digunakan untuk tunggal dan pasangan, namun jika ada perbedaan antara keduanya karena tidak mungkin memanfaatkan salah satu tanpa ada yang lain, seperti halnya kaos kaki, maka inilah yang biasanya dinamakan pasangan. Bila ada perbedaan antara keduanya, maka ia tidak disebut dengan pasangan. Laki-laki seperti laki-laki ataupun perempuan adalah manusia. Kedua-duanya berjenis manusia. Perasaan laki berbeda dengan perasaan perempuan. Ataupun kaos kaki tadi yang kita sebut, tidak setiap komponen boleh saja kita letakkan dari kaki kanan dan sebaliknya. Maka kata zauzun tersebut, pasangan yang dimaksud adalah satu pasang yang ditujukan kepada segala sesuatu yang punya pasangan. Iya. Kembali kita kepada ayat ini, Ustaz. Uh-huh. Ini adalah bentuk pertanyaan. Uh-huh. Ini apa maksud dari pertanyaan tersebut ini, Ustaz? Az-zakaraini harrama amil unsayain amastamal alaihi arhamul unsayain, Ustaz. Iya, jadi ini adalah kebiasaan dari bangsa kaum kafir Quraisy untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa ada 8 jenis pasangan yang tidak boleh dimakan, padahal sebenarnya itu halal. Yang pertama itu adalah domba, yang kedua itu adalah kambing, yang ketiga itu adalah unta, dan yang keempat itu adalah sapi. Tentu saja ini adalah 2 pasang kali 4 sama dengan 8. Yeah. Maka disebut samannya itu azwaj. Jadi ini 2 pasang. Jadi bukanlah ad-do'an itu atau unta atau domba tadi memiliki jantan dan betina, bukan. Tetapi ada 2 pasang domba, ada 2 pasang kambing, 2 pasang unta, 2 pasang sapi. 8 pasang ini tidak boleh dimakan, diharamkan oleh kaum kafir Quraisy. Entah kenapa kok ini diharamkan, karena ini menjadi suatu hal yang bertentangan, yang menjadi menarik ini bertentangan dengan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Allah berkata, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah ataukah 2 yang betina? Yang jantannya sajakah atau yang betinanya saja atau yang ada dalam kandungannya? Jadi ini pengharaman universal tetapi tidak mendetail. Yeah. Ketika dicoba untuk didetailkan, ditanya lebih rinci, mereka bingung. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shodiqin. Jadi mereka pun tidak tahu, yang penting tidak boleh dimakan, katanya gitu saja. Nah, inilah yang mungkin yang dapat dipahami dari ayat 143 ini. Yeah. Jadi ini adalah bentuk dari ketentuan atau ketetapan orang Bani Israel, yang mana ketetapan dan ketentuan itu yang tidak pernah Allah bikin. Iya. Makanya kalau kita melihat keadaan zaman sekarang ini, apakah masih ada Ustadz orang-orang yang berbuat seperti ini? Artinya ada hal sebetulnya yang dianjurkan oleh Allah tapi dilarang oleh manusia. Tidak hanya sebatas dengan binatang-binatang saja. Iya, benar, banyak seperti masalah makanan pun ada ya, seperti makanan yang halal kok diharamkan. Karena apa? Karena mungkin untuk sesajen. Untuk apa diberi ini untuk sesajen? Dan akhirnya jadi mubazir. Sebenarnya kan lebih banyak, lebih butuh lagi rakyat makan daripada sesembahan makan. Ini kan termasuk dalam bentuk sesembahan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dulu. Sekarang yang masa datang pun masih ada orang yang demikian. Makanan ayam bulat diberi kepada patung gitu kan, buah-buah segar, apel, jeruk, anggur diberi kepada patung, sementara fakir miskin satpam pembantunya itu lebih membutuhkan makanan itu daripada sesajen itu. Ini kan merupakan suatu hal yang tidak logis gitu, tapi itulah agama yang dianut. Kemudian selain itu juga kita menemukan dalam peraturan-peraturan Islam ada yang dihalalkan Allah tetapi diharamkan oleh manusia karena mungkin tidak selera. Seperti apa? Seperti poligami gitu kan. Itu kan peraturan yang dibolehkan oleh Allah tetapi diharamkan oleh masyarakat. Walaupun itu sehebat apapun masyarakat, dia tentu saja tidaklah sehakim dan sebijaksana Allah Subhanahu wa taala. Allah lah wa huwa khairul hakimin. Allah lah yang paling baik dalam menetapkan peraturan. Ketika poligami itu halal, yakinlah bahwa di balik kehalalan itu terdapat 1000 nikmat, 1000 hikmat. Begitu juga ketika Allah menghalalkan cerai, walaupun itu dibenci, tetap saja, kalaulah memang rumah tangga tidak bisa dipertahankan kecuali dengan cerai, maka itu tetaplah sesuatu yang halal, walaupun banyak orang melihat itu suatu yang salah. Tetapi Allah telah menghalalkannya. Nah, inilah beberapa contoh tentang apa yang dihalalkan Allah tetapi diharamkan oleh manusia. Pada pertemuan kita yang telah lalu, Ustaz, ada ketetapan tentang Bani Israel, seperti yang saya ceritakan tadi tentang patung Tuhan mereka, begitu kan? Jadi ketetapan mereka begini, Ustaz. Kalau waktu nanti panen berhasil, mereka akan mengasih kepada Tuhan mereka, entah itu kepala kerbau atau apa gitu kan. Setelah itu baru mengasih kepada patung mereka, begitu. Tapi seandainya pada saat mereka itu tidak menghasilkan panen yang begitu baik, mereka dengan mereka tidak mengasihi Tuhan mereka dengan alasan apa? Tuhan kan itu maha kaya katanya. Padahal ini kan mereka sudah tetapkan ketentuan itu pada masa-masa telah lalu begitu. Jadi akhirnya mereka makanlah hal yang untuk disajikan kepada Tuhan mereka itu dengan landasan apa? Tuhan itu kan maha kaya, nggak perlu dikasih lagi. Itulah, inilah ketetapan-ketetapan kalau dibikin manusia selalu ada perubahan. Sedangkan ketetapan Allah itu tidak akan mengalami perubahan. Karena apa? Karena Allah menentukan manhajnya itu adalah untuk kepentingan kita semuanya. Iya, benar. Terus di sini Ustaz ada pertanyaan. Iya kan? Kan kul azzakaraini harrama amil unsayin, terus selanjutnya begitu kan. Ini adalah dimaksudkan istifham takriri. Apa maksud takriri itu, Ustaz? Iya, jadi ini sebenarnya sekedar penegasan saja. Karena apa? Karena mereka tidak akan mungkin menjawab lebih dari apa yang sesuai dengan kita inginkan. Seperti alastu bi rabbikum, apakah Allah itu bukanlah Tuhanmu? Itu kan sekedar istifham takriri. Karena tidak mungkin jawaban kecuali mengatakan benar, bala, engkau adalah Tuhan kami. Nah, jadi di sini gitu juga. Apakah az-zakarina harrama amil unsayin? Itu sekedar mengatakan bahwa kamu tidak akan mendapat jawaban karena apa? Karena kamu sebenarnya telah mengada-ngada kepada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi ini adalah bentuk iftira'an juga nih, Ustaz. Iya, iftira'an Allah. Iya. Berarti banyak sekali bentuk-bentuk iftira'an ini. Ada juga seperti terjadi adat-adat sebelum menjelang perkawinan. Nah, itu kan banyak sekali itu, Ustaz. Iya. Kalau memang tujuannya untuk menjaga kelangsungan agar perkawinan itu sesuai dengan rencana pernikahan itu serencana, itu adalah hal yang sangat bagus. Tapi ketika orang memahami peraturan-peraturan itu adalah menjadi adat yang dulu-dulunya menjadi mitos, inilah yang tidak boleh. Itulah yang dimaksudkan ibtira'an ala Allah. Iya, benar sekali Ustaz Fajrul. Jadi sebenarnya umat Islam apabila melaksanakan bagian dari agama seperti nikah, maka sebenarnya Allah telah menetapkan aturan mainnya yang sungguh sangat sederhana dan sangat mudah, dan biayanya pun murah. Nah, gitu ya kan. Misalnya lah, dia mau berumah tangga, cukup datang kepada KUA, kepada KUA, dan KUA mengatakan, saya nikahkan dengan wali, wali perempuan, dengan si laki-laki tadi, saya nikahkan kamu dengan si fulan, binti fulan, dengan mahar yang diketahui bersama. Saya terima nikahmu. Sah. Selesai. Jadi sebenarnya sangat simpel. Kalaupun membayar uang administrasi, dan itu pun tidak mahal, cuman sekedar 60 ribu. Jadi sebenarnya untuk berumah tangga itu modalnya sangat murah. Tidak sampai ratusan juta, ratusan ribu cuman. Tetapi karena adat istiadat, karena aturan main yang menjadi mudah dipandang Allah, dipersusah oleh masyarakat. Kalau murah rezeki tidak masalah. Ini masalahnya tidak ada rezeki, dipaksa-paksakan, akhirnya dari situlah terjadi seperti yang disebutkan pada ayat-ayat yang lalu, tidak mengingini anak. Kalaupun ada anak lahir, tidak dianggap anaknya. Kalaupun bisa digugurkan, kalaupun sudah lahir, kalau bisa dibunuh. Ini kan adalah sesuatu hal yang mempersusah diri sendiri, sehingga apa? Sehingga akhirnya berdampak negatif pada yang lain. Cobalah kalau berumah tangga dengan harga 100 ribu saja. Saya rasa anak tidak akan dibunuh. Ini gara-gara adat ditunda sampai 1 tahun untuk mengumpulkan duit untuk pesta. Padahal kalau di hadapkan ketuan kadi itu selesai kan, selesai. Gitu. Mau pesta belakangan terserah, kan begitu kan. Mau tak pesta pun tak apa-apa kan, begitu. Inilah agama. Makanya kita harus dahulukan manhaj Allah daripada kebiasaan yang mana intinya tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Iya, bayangkan lebih menyedihkan lagi Ustaz Fajrul, kalau sampai hutang menghutang. Hanya karena untuk berumah tangga pesta satu malam puluhan juta, dengan keyboard yang dilaknat Allah, rumah tergadaikan, sawah untuk kerja, ternak untuk anak cucu dipertaruhkan. Ini kan sesuatu yang jauh dari agama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang tidak suka dengan hal seperti ini, kata Allah, nabbiuni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Kalau memang ingin kau teruskan adat seperti itu, coba terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan pengetahuan, dengan berdasarkan ilmu apa kamu, kalau seandainya apa yang kamu ucapkan itu memang betul-betul adalah betul-betul benar berdasarkan dari syariat Islam. Berdasarkan dari syariat Islam. Iya, benar sekali para pendengar yang dimuliakan Allah, banyak aturan main seputar berumah tangga dan seputar makan memakan ini sebenarnya itu bukanlah bagian dari Islam, yeah, tapi dianggap itu bagian dari Islam. Yeah. Nah, sebenarnya itulah Allah mengatakan di sini, nabi'uni bi'ilmin in kuntum shodiqin. Kenapa? Karena agama ini mudah. Yeah. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersusah. Walakot yasarnal Qur'ana lizikri, dan Al-Qur'an ini pun kita buat sedemikian mudah untuk diingat. Maka kalaulah agama ini mudah, janganlah dipersulit. Yeah. Nah, inilah di sini. Yeah. Kalau Anda mempersulit dan itu bukan bagian dari agama, nabiuni bi ilmin in kuntum shodiqin. Yeah, karena kita bukan adalah orang-orang yang berhak untuk mengharamkan. Yeah. Makanya Allah berkata, berfirman, nabiuni in kuntum, nabiuni bi ilmin in kuntum shodiqin. Benar. Mudah-mudahan kita selalu mencari kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mencari saja, tapi dapat kita sosialisasi mengikutinya dan kita aplikasikan, mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan itu semua terus bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustadz Arifin. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.